Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid masuk pada bab yang baru, bab ke-57. Bab ma ja'a fil law. Bab tentang kata Allah atau penjelasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan kata Allah. Baik. Yakni andai kata. Maknanya Allah adalah andai kata. Jadi bab penjelasan dalil-dalil tentang ucapan andai kata. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini karena pada ucapan andai kata itu ada sejumlah hukum yang berhubungan dengan tauhid, di mana di antara ucapan lau itu ada yang sifatnya bertentangan dengan tauhid. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau dalam dalil-dalil syar'i, ucapan lau ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama digunakan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memprotes syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas diharamkan, seperti ucapan orang-orang munafik pada perang Uhud, "Lau ata'una ma qutilu." Dalam surat Ali Imran ayat ke-168. Mereka mengucapkan sebagaimana yang Allah firmankan tentang perkataan mereka, "Lau ata'una ma qutilu." Andaikan mereka mentaati kita atau mengikuti kita, maka mereka tidak akan terbunuh. Ini ucapan andaikan. Andaikan mereka mengikuti kita, mereka tidak akan terbunuh. Yaitu ketika di pertengahan jalan menuju perang Uhud, orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul itu membelot, lari dari perang, dan bersamanya ada sepertiga dari pasukan yang terdiri dari orang-orang munafik. Lalu ketika mereka mendengarkan bahwasannya pada perang tersebut ada sekitar 70 orang kaum muslimin yang terbunuh, maka mereka kemudian menentang syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berperang ke Uhud. Lalu mereka katakan, lau ata'una ma kutilu. Andaikan mereka mengikuti kita, maka mereka tidak akan terbunuh. Ini bentuk yang pertama dari ucapan andaikan. Bentuk yang kedua, diucapkan untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Diucapkan untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Seperti ucapan orang-orang munafik juga pada perang Uhud. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-156. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kana 'indana ma matu wa ma kutilu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka apabila mereka pergi melakukan perjalanan atau melakukan peperangan, mereka katakan, lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Andaikan mereka tidak pergi, maka mereka tidak mati dan tidak pula terbunuh. Mereka mau mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang mati dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah peperangan. Mereka katakan, andaikan mereka itu bersama kami tidak pergi melakukan safar atau melakukan peperangan, tentunya mereka tidak mati dan tidak pula terbunuh. Ini pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diharamkan di dalam syariat. Baik. Bentuk yang ketiga digunakan untuk menyatakan penyesalan dan meratapi sesuatu yang telah terjadi. Ini juga diharamkan di dalam syariat. Mengucapkan andai kata untuk menyatakan penyesalan atau meratapi apa yang sudah terjadi. Nabi SAW melarang ucapan tersebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jil. Bersemangatlah engkau di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza fa inna law taftahu 'amala syaitan. Dan apabila engkau ditimpa suatu musibah, maka jangan engkau katakan, andaikan aku melakukan ini, tentunya akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Yakni musibah tidak terjadi. Karena ucapan andai kata itu membuka pintu syaitan, membuka amalan syaitan. Misalkan seorang pedagang, dia membeli sejumlah harta atau sejumlah barang yang dia sangka barang tersebut bisa mendatangkan keuntungan, tapi ternyata dia tidak tahu hasilnya, kemudian malah dia merugi. Lalu dia menyesal dan dia meratapi perbuatannya tersebut lalu dia mengatakan, coba saja kalau saya tidak beli barang itu, tentu saya tidak rugi. Ini tidak boleh. Andaikan saya tidak beli barang itu, saya tidak rugi. Iya. Atau seorang yang kecurian barangnya ketika dia meninggalkan rumah, lalu dia mengatakan, andaikan saya tidak tinggalkan rumah, tentu barang saya tidak akan hilang. Ucapan untuk meratapi dan menyesali apa yang dia lakukan ini tidak boleh. Sebab ucapan tersebut membuka pintu syaitan. Tetapi hendaklah bersabar ketika mungkin pemusibah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Bentuk yang keempat, ucapan lau, ucapan andai kata digunakan untuk berdalil dengan takdir Allah atas maksiat. Yakni melakukan maksiat lalu berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan orang-orang musyrikin. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman tentang ucapan mereka, "Law syaa Allahu ma asyrakna." Dalam surat Al-An'am ayat ke 148. Mereka mengatakan, kalau Allah menghendaki, andaikan Allah menghendaki, tentunya kita tidak akan menyekutukan Allah. Dan mereka melakukan perbuatan syirik, lalu mereka berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 20 Allah berfirman, "Law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum." Dan ucapan orang-orang kafir, andaikan Allah menghendaki, kata mereka, tentunya kami tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau melegitimasi perbuatan syirik mereka dengan ucapan lau, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan berdalilkan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan batilan. Alasan yang batil. Sebab mereka melakukan kesyirikan tersebut adalah pilihan mereka sendiri. Walaupun tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Kalau dalam masalah dunia saja, kita memilih yang terbaik, dan kita tidak memilih yang buruk, dengan alasan itu sudah merupakan takdir Allah, mengapa dalam masalah akhirat, mereka berdalil dengan takdir Allah ketika mereka melakukan maksiat? Oleh karenanya diriwayatkan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang pencuri mau dipotong tangannya, maka dia beralasan, saya mencurinya sudah takdir Allah. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya juga akan potong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa diterima. Baik. Bentuk yang kelima, menggunakan ucapan andai kata atau lau dalam berangan-angan. Hukumnya sesuai dengan angan-angan tersebut. Apabila dia berangan-angan untuk kebaikan, maka baik. Kalau berangan-angan untuk keburukan, maka buruk. Seperti dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah An-Nafarul Arba'ah, empat golongan manusia. Di antara empat golongan itu ada satu yang mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan." Yani orang miskin namun dia memiliki ilmu. Dan dia mengatakan, andaikan aku memiliki harta, tentunya aku akan beramal seperti amalan fulan. Yaitu dia bersedekah dengan hartanya. Dia menyambung silaturahmi dengan hartanya. Maka ini angan-angan yang baik. Ini angan-angan yang baik. Kalau saja saya punya harta, insyaAllah saya akan sumbang ke pesantren. Kalau saya punya harta, akan saya sumbang ke anak-anak yatim. Kalau saja saya memiliki kekuasaan, akan saya tegakkan agama. Berantas kemaksiatan. Dan mendukung dakwah. Dan seterusnya. Ini andaikan, ucapan andaikan yang bagus. Berangan-angan dengan ucapan andaikan yang bagus. Adapun seorang lagi mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu bi amali fulan." Dia melihat orang yang memiliki harta lalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Lalu dia mengatakan, "Kalau saya punya harta, andaikan saya juga punya harta, saya akan berbuat seperti dia." Maka ucapan ini buruk. Yang ini dia mengucapkan, kalau saya punya harta, maka saya akan bermaksiat dengan harta itu. Kalau punya harta, akan menghambur-hamburkan harta tersebut untuk kemaksiatan. Maka ini ucapan lau yang buruk. Berangan-angan yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan, وَهُوَ بِنِيَّتِهِ وَبِذْرُهُ مَسَوَى. Maka dia dengan niatnya dan dosanya sama. Dosanya sama dengan orang yang memiliki harta lalu dia berbuat maksiat kepada Allah. Dengan orang yang berandai-andai, andaikan dia juga memiliki harta, dia juga akan bermaksiat yang sama. Baik. Bentuk yang keenam dalam dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah tentang ucapan andai kata, yaitu sekedar untuk pengabaran. Sekedar untuk pengabaran. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang mubah, seperti dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fi dark al-asfali min an-nar." Tentang pamannya Abu Thalib. Andaikan bukan aku, tentunya dia berada di dasar neraka. Iya. Ini sekedar pengabaran, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Baik. Inilah enam bentuk ucapan andai kata dan hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Quran wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di sini, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga dalil. Dalil yang pertama, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakuluna law kana lana min al-amri syai'un ma kutilna hahuna. Mereka mengatakan, andaikan kita mampu mengatur urusan, yakni pada peperangan Uhud, ma kutilna hahuna, tidaklah sebagian kita terbunuh pada hari ini. Ini ucapan orang-orang munafik pada perang Uhud dalam surat Ali Imran ayat ke 154. Mereka menolak syariat untuk berperang pada perang Uhud. Jadi mereka berandai-andai, andaikan mereka yang mengatur urusan peperangan, tidak akan disyariatkan berperang, sehingga tidak terbunuh, menurut anggapan mereka. Lau kana lana minal amri syai'un, ma kutilna hahuna. Andaikan saja kita mampu untuk mengatur urusan ini, kita tidak akan terbunuh di sini. Lalu, Allah subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan pada mereka, andaikan kalian di rumah-rumah kalian, maka orang yang sudah ditakdirkan dia untuk terbunuh, niscaya dia pasti keluar ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Walaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, dan sudah ditakdirkan kalian terbunuh di satu tempat, niscaya kalian akan dikeluarkan menuju tempat tersebut. Hanya saja memang belum ajalnya. Orang yang tidak mati di perang Uhud, tidak ikut pada perang Uhud, memang belum ajalnya. Kalau sudah ajalnya, pasti dia tidak akan bisa keluar dari Uhud. Baik. Ini dalil yang pertama, bantahan kepada ucapan orang-orang musyrik untuk menentang syariat berperang pada perang Uhud. Demikian pula dalam ucapan tersebut mengandung penentangan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan menurut mereka, kalaulah mereka tidak keluar berperang mengikuti kaum muslimin pada perang Uhud, maka tidak akan ditakdirkan untuk mati. Allah subhanahu wa ta'ala membantah, kalau memang sudah takdirnya untuk mati, walaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, pasti kalian akan keluar menuju tempat kematian tersebut. Iya. Jadi, ini ucapan lau yang terlarang. Dalil yang kedua, وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. Mereka yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan mereka takut berjihad, mereka mengatakan, لو أطاعون ما قتلوا. Andaikan mereka mengikuti kita, mereka tidak akan terbunuh. Ini juga penentangan terhadap syariat, seperti yang dilakukan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membelot dan mengajak sepertiga dari pasukan pada perang Uhud. Di tengah jalan sebelum sampai ke Uhud, mereka lari membelot. Lalu ketika terdengar ada 70 orang kaum muslimin yang syahid pada perang Uhud, mereka mengatakan, lau ata'una ma kutilu. Andaikan mereka ikuti kita, ikut membelok bersama mereka, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Ini lau yang digunakan untuk menyelisih syariat, untuk lari dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, قُلْ فَدْرَعُوا مِنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan pada mereka, kalau begitu, tolaklah kematian dari diri-diri kalian. Kalau kalian mampu, tolak kematian dari diri kalian. Kalau kalian benar-benar di dalam ucapan kalian. Kenyataannya, tidak ada satupun pada hari ini yang tersisa dari orang-orang yang mengucapkan ucapan tersebut. Jadi kalau memang Allah sudah tetapkan kematian, kapan dan dimanapun seorang itu berada, kalau sudah waktunya untuk mati, pasti mati. Pasti akan mati. Ya. Jadi, tidak boleh mengucapkan andai kata atau berandai-andai, andaikan saya tidak begini, maka tidak akan terjadi demikian. Andai saya tidak begitu, tidak akan terjadi yang itu. Untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah beberapa bentuk ucapan lau yang terlarang di dalam syariat. Masih ada satu dalil di dalam bab ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Baik. Pertanyaan yang masuk. Saya pernah mendengar ada kebid'ahan dalam diri Yusuf Al-Qaradawi. Sebutkan contoh kebid'ahannya. Contohnya banyak sekali. Namun di antara yang paling besar adalah bid'ah khawarij. Yakni menyelisihi atau memberontak pada penguasa kaum muslimin. Yang itu bisa berakibat pada tumpahnya darah kaum muslimin. Persis. Seperti yang terjadi di Mesir. Yang terjadi di Mesir baru-baru ini juga atas ulah Yusuf Qaradawi yang memprovokasi masyarakat kaum muslimin di Mesir. Pada akhirnya, tumpahlah darah kaum muslimin yang melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim. Juga dia yang memprovokasi masyarakat Libya. Dengan fatwa-fatwanya dia tampil di televisi Qatar untuk memprovokasi masyarakat Libya. Untuk melawan penguasa mereka. Hasilnya apa? Pertumpahan darah antara kaum muslimin. Dan masih banyak. Di antaranya dia membolehkan demokrasi. Dan banyak lagi penyimpangan yang ada dalam diri Yusuf Al-Qaradawi. Wallahu a'lam. Apakah Hamas dan Taliban berjuang di atas akidah Ahlus Sunnah? Yang kita lihat untuk Hamas, mereka menyelisihi Ahlus Sunnah. Dan tidak mau mengikuti nasihat-nasihat para ulama terkait dengan masalah Palestina. Adapun Taliban, mereka melindungi tokoh Khawarij, yaitu Osama bin Laden. Walaupun demikian kita katakan, kita tetap mendukung dan bersimpati dengan apa yang terjadi pada kaum muslimin di Palestina dan di Afghanistan. Dan di antara yang diderita oleh kaum muslimin di sana, itu juga akibat ulah. Di antaranya adalah akibat ulah Hamas. Seperti mereka menyerang tentara Yahudi dalam keadaan mereka tidak mampu bertahan. Dalam keadaan mereka tidak mampu melindungi kaum muslimin. Dalam keadaan mereka belum siap untuk berperang. Sehingga pada akhirnya, mereka bunuh mungkin 2-3 orang tentara Yahudi. Lalu dibalas dengan pembunuhan ribuan kaum muslimin. Ini yang terjadi. Dan nasihat ulama kepada mereka untuk bersabar, menahan diri. Menguatkan pasukan. Menguatkan senjata. Dan menguatkan iman. Dan mereka tergesa-gesa. Mereka menyerang tentara Yahudi. Setelah itu, mereka sembunyi. Dan hasilnya tentara Yahudi membalas kepada kaum muslimin. Dibantai ribuan orang kaum muslimin. Sebagai balasan dari serangannya Hamas. Ini di antara perbuatan mereka. Iya. Apakah pelaku bom Bali belajar kepada Osama bin Laden? Dan siapa dia? Dia mengaku di dalam kitabnya, Imam Samudra. Dia mengaku dalam kitabnya, dia pengagum Osama bin Laden. Dan Osama bin Laden adalah seorang yang memiliki pemikiran takfir, pemikiran khawarij. Persis seperti Yusuf Al-Qaradawi. Sama-sama memiliki pemikiran khawarij. dan dia mencela para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Wallahu a'lam. Ketika sholat berdua, kemudian datang seorang dan makmum mundur. Tapi yang datang berdiri di sebelah kanan makmum yang mundur, bolehkah makmum itu geser ke kiri dan menarik masbuk sehingga keduanya di belakang imam? Itu tidak perlu. Tidak perlu dia geser ke kiri. Baik. Apa hukumnya memilih pemimpin dan partai bagi seluruh kaum muslimin seperti yang dilakukan di negara kita ini? Setelah kita jelaskan berkali-kali, ini sistem demokrasi yang tidak ada dalam Islam. Adapun memilih pemimpin, itu bukan diserahkan kepada rakyat, tapi diserahkan kepada para ahli, para ulama, untuk menilai siapa yang layak jadi pemimpin. Walaupun seluruh masyarakat dan seluruh partai mengangkat seorang pemimpin, namun ternyata dia bukan pemimpin yang sesuai kriteria dalam Islam, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tidak layak dia untuk memilih. Walaupun disetujui oleh seluruh masyarakat dan seluruh partai. Baik. Di masyarakat kita sudah biasa mengambil buah yang sudah jatuh dari pohon orang. Pemiliknya juga sepertinya sudah lepas diri dari kepemilikannya. Halal atau haram? Ini hukumnya haram. Karena dia katakan ini pemiliknya juga sepertinya. Berarti belum pasti pemiliknya ini ridho atau tidak. Kalau dia tidak ridho, maka hukumnya haram. Assalamualaikum. Kalau jelas, ya, pasti dia ridho, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ortuku telah menukar sebuah pohon kelapa yang ditanam di tanah negara dengan pohon yang serupa di tanah milik dengan paman. Alasannya pamanku menginginkan pohon itu untuk disadap karena pohon dekat dengan rumahnya. Bagaimana hukumnya? Kalau sama-sama ridho, tidak ada masalah insyaAllah. Berapa kilogram nisab dari zakat beras? Sebutkan dalam Al-Adilatul Radiyah, dalam kamus modern, nisab beras atau nisab barang pertanian itu senilai dengan 652,8 kilogram. 652,8 kilogram. Jadi apabila seorang memiliki atau memanen hasilnya seperti ini, 652,8 kilogram, maka dia harus mengeluarkan zakat. Dan zakatnya 5% apabila dia tanamannya itu atau pertaniannya itu diairi dengan biaya, dan 10% kalau diairi tanpa biaya. Ini seperti diairi dengan irigasi gratis atau dengan air hujan, makanya 10%. Adakah zakat yang harus dikeluarkan setiap terima gaji? Kalau dihitung sampai 1 tahun, sampai nisab emas. Ini tidak ada zakat dari gaji, setiap terima gaji. Yang ada zakat uang kalau sudah mencapai nisabnya. Kalau sudah mencapai nisabnya. Dan kalau sudah mencapai nisabnya, kalau orang mau mengeluarkan lebih dahulu, sebelum sampai 1 tahun, ini tidak mengapa. Namun sudah mencapai nisabnya. Iya. Adapun kalau belum sampai nisabnya, walaupun dia hitung-hitungan, ini kalau 1 tahun sampai nisabnya, ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan ini juga belum jelas, belum tentu. Sebab kalau misalkan dia ada keperluan, sehingga uangnya itu berkurang dari nisab, maka dia tidak lagi terkena kewajiban zakat. Iya. Jadi tidak ada zakat setiap terima gaji atau yang mereka istilahkan dengan zakat profesi, ini tidak ada. Ini termasuk bid'ahan. Termasuk bid'ah. Ini termasuk bid'ah Yusuf Qardawi juga. Termasuk bid'ahnya Yusuf Qardawi. Ini zakat profesi. Baik. Apakah asal dari percakapan laki-laki dan perempuan itu diharamkan? Yang jelas Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala taqda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian wahai para wanita itu melemah lembutkan suara kalian sehingga orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya itu terpancing untuk berbuat kemaksiatan. Iya. Jadi wanita tidak boleh berbicara dengan melembutkan suaranya dan juga tidak dengan pembicaraan yang tidak perlu. Baik. Kalau perlu, maka tidak mengapa insyaallah taala dengan syarat aman dari fitnah. Baik. Saat mau tanya, Imam Syaukani bermazhab apa? Beliau itu awalnya bermazhab Zaidiyah. Yakni awalnya beliau belajar itu belajar fikih dalam mazhab Zaidiyah. Ini kalau ditanyakan mazhab fikih, salah satu fikih yang terpengaruh Syiah. Namun setelah itu, dalam perkembangan beliau, beliau itu mengikuti mazhab Ahlu Sunnah. Mazhab-mazhab Ahlu Sunnah. Meskipun tidak fanatik kepada salah satu mazhab. Iya. Dan syarah beliau terhadap kitab Al-Muntaqa Al-Akhbar, yakni syarah beliau yang beliau berjudul Nail Al-Awtar, ini kitab yang terkenal dalam mazhab Hambali. Kitab yang terkenal dalam mazhab Hambali. Namun mazhabnya dalam fikih ini tidak bisa dipastikan mazhab apa. Yang pasti beliau adalah orang yang tidak fanatik terhadap mazhab tertentu. Dan beliau berusaha mengikuti dalil Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab akidah beliau adalah mazhab salafus salih, mazhab al-sunnah wal jamaah. Ya, akidah beliau. Walaupun kenyataannya yang namanya manusia itu bisa benar dan bisa salah. Ada beberapa permasalahan beliau tergelincir dan keluar dari mazhab ahlus sunnah. Seperti dalam mazhab asma wa sifat. Namun beliau diberi uzur sebab beliau mengira, beliau menginginkan kebaikan dan mengira itulah mazhab ahlus sunnah, padahal bukan. Wallahu a'lam. Sahkah pernikahan di saat hamil? Tidak sah. Sebab Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil itu masa iddah mereka, masa menunggu tidak boleh dinikahi adalah sampai mereka melahirkan. Apa syarat-syarat yang mutlak dan wajib jika seorang Nasara benar-benar ingin masuk Islam dan menjadi Muslim? Apakah dalam mengucapkan syahadatnya harus ada saksinya? Dan apa saja syarat-syaratnya? Tolong beri penjelasan. Tidak ada syarat kecuali dia harus mengucapkan syahadat dengan ilmu, keyakinan dan amalan. Itu saja. Yani ilmu maksudnya dia mengerti apa yang dia ucapkan. Dia tahu apa yang dia ucapkan. Syahadat, makna syahadat dia tahu. La ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Dia pahami. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Demikian pula dia meyakini Nabi Isa alaihi salam bukanlah sesembahan yang hak kalau dia seorang Nasara. Kemudian dia yakin dengan apa yang dia ucapkan tersebut, yakni ucapan syahadat, lalu dia beramal. Yakni dia beribadah hanya kepada Allah saja. Baik. Dan tidak disyaratkan harus ada saksinya. Tidak disyaratkan harus ada saksinya. Wallahu a'lam. Aku ikut arisan 100 ribu. Dibuka setiap bulan. Dengan 1 ribu untuk pengelola. Gimana hukumnya? Kalau pengelola ini, dia juga mengikuti arisan. Tidak boleh dia mengambil melebihi uang yang dia setorkan untuk arisan. Arisan itu kan seperti hutang piutang. Arisan itu persis seperti hutang piutang. Jadi kalau seorang nyetor 100 ribu, tidak boleh dia ngambil 101 ribu misalkan. Ya, seperti di sini. Baik. Kalau memang pengelola itu tidak ikut, ya tidak ikut arisan, ya cuma sekedar administrasi, kalau begitu 1000 itu cuma sebagai gaji. Cuma sebagai gaji baginya. Wallahu a'lam. Jika imam 2 orang, jika makmum 2 orang, haruskah imam melihat makmum ketika wirid? Secara keumuman dalil, itu termasuk sunnah. Namun kalau dikatakan harus, itu tidak harus. Artinya tidak wajib. Ini termasuk sunnah. Dalam riwayat Bukhari dari Samurah bin Jundub, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengerjakan salat, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Ini keumuman dalil. Salat berdua atau lebih sama saja insyaallah taala. Baik. Pak Kiai, saya mau tanya. Setengah 4 masih bisa tahajud atau tidak? Setengah 4 masih bisa untuk tahajud atau tidak? Masih bisa insyaallah taala sebelum masuk waktu subuh. Dari Margasari. Sebelum masuk waktu subuh, boleh insyaallah taala untuk salat tahajud. Dari Bojong Mengger, Pak Ustaz, benarkah Nabi Khaidir dan Nabi Ilyas sekarang masih hidup? Bahkan katanya suka beribadah haji setiap tahun. Berada di mana mereka sekarang? Yang benar, mereka telah meninggal dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Afa immitta fa humul khalidun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia sebelum engkau itu kekal. Apakah kalau engkau mati lalu mereka kekal?" Ini ayat menunjukkan bahwasannya tidak ada yang kekal. Iya. Juga dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitukum lailatukum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa ala zahril ardi mimman huwa al-yawm 'alayha ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat kalian tentang malam ini?" Kata beliau, "Sesungguhnya pada penghujung 100 tahun ini tidak akan ada seorang pun tinggal di atas bumi dari orang-orang yang masih hidup di atasnya." Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada lagi yang hidup setelah penghujung 100 tahun dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Dan juga andaikan mereka hidup, tentunya mereka sudah datang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Musa alaihi salam, "Wallazi nafsi bi yadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan Nabi Musa itu masih hidup, maka beliau tidak ada pilihan kecuali mengikuti aku. Jadi andaikan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup, maka tentunya mereka akan datang dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kita tidak dapatkan satu hadis pun mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebanyakan hanya khurafat orang-orang sufi yang katanya mereka mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihi salam. Baik. Rukun berwudu di antaranya salah satunya mengusap kepala. Bagaimana cara bagi perempuan yang berambut panjang? Sama saja. Berambut panjang maupun berambut pendek sama saja caranya. Tidak ada bedanya. Yakni disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Bada'a bi muqaddami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma hatta dhahaba ila al-makan alladhi bada'a minhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan dua tangannya, dimulai dari bagian kepala paling depan, lalu diperjalankan ke belakang, diusap terus sampai ke tengkuk, lalu balik lagi ke depan. Seperti itu caranya. Sama saja yang rambut panjang maupun rambut pendek. Apakah makan dan minum membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, kecuali makan unta. Kecuali makan unta membatalkan wudu, sebagaimana dalam dalil yang sahih. Demikian pula disunnahkan berwudu makan makanan yang dimasak oleh api. Namun tidak sampai membatalkan wudu. Baik. Apakah seorang suami yang cukup baik ibadahnya akan berdosa bila ia tidak mencintai istrinya? Padahal istrinya sangat merindukan kehangatan suaminya. Baik. Ini masalah cinta. Itu masalah hati. Dan hati itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, selama dia tidak berbuat zalim kepada istrinya, maka dia tidak berdosa. Selama dia tidak berbuat zalim kepada istrinya, dia tidak berdosa. Wallahu a'lam. Saya meyakini pendapat ulama yang mengatakan bahwa kewajiban mendengarkan bacaan imam ketika dibaca keras. Lalu bagaimana kalau masbuk yang hanya sebagian mendengarkan, sebagian teks hilang? Ini dikirim lagi pertanyaannya. Ustaz, kalau mendengarkan akhir surat Al-A'la harus mengucapkan alaihissalam, apa ada dalilnya? Saya tidak tahu dalilnya. Kita tidak boleh beramal kecuali sudah pasti kita tahu dalilnya. Kapan dimulai takbir Idul Fitri? Apakah harus berjamaah dan bagaimana hukum bersilaturahmi, bermaaf-maafan dan bikin makanan di hari tersebut? Takbir Idul Fitri itu dimulai ketika seorang keluar menuju musalla, yaitu menuju tempat sholat. Seperti dalam hadis Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'tiya al-musalla wa hatta yaqliya as-salah fa idza qada as-salata qata'a at-takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri, fayukabbir, lalu beliau bertakbir. Jadi takbirnya dimulai ketika beliau keluar untuk sholat. Hatta ya'ti al-musalla, sampai beliau tiba di musalla, wa hatta yaqdi as-salah, dan sampai beliau melakukan sholat. Fa idza qada as-salah qata'a at-takbir. Apabila beliau telah melakukan sholat, beliau hentikan takbirnya. Ini Idul Fitri. Ini dalam Idul Fitri tidak ada istilahnya malam takbiran, lalu melakukan takbir sejak malam hari. Apalagi sampai pawai keliling kota, sampai mengganggu lalu lintas dan seterusnya. Ini termasuk kebid'ahan dan menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bikin makanan di hari tersebut, ini disunnahkan untuk bersenang-senang dengan membuat makanan yang enak-enak. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Sebab disebutkan tentang hari-hari Eid itu adalah ayyamu aqli wa syurbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hari-hari makan dan minum. Ayyamu aqli wa syurbin. Adapun bermaaf-maafan itu dalam Islam itu tidak harus menunggu Idul Fitri atau Idul Adha atau bulan Ramadan. Setiap hari, ya, setiap detik wajib bagi kita untuk bermaaf-maafan kalau ada terjadi kesalahan, ya, dalam masalah-masalah duniawi, ya. Wajib bagi kita untuk bermaaf-maafan. Jangan tunggu nanti Idul Fitri, padahal belum tentu kita bisa hidup lagi sampai Idul Fitri berikutnya. Iya. Kalau ada kesalahan kepada saudara kita, minta maaf. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan dalam syariat, maka ini termasuk kebid'ahan. Bagaimana hukum menyolatkan jenazah yang semasa hidupnya tidak sholat? Pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Da'imah, dan jawabannya tidak boleh disolatkan, sebab meninggalkan sholat termasuk amalan kekufuran. Seorang muslim yang berbuat syirik, apakah telah keluar dari Islam, dan apakah taubatnya harus dengan syahadat kembali? Iya, dia telah keluar dari Islam, dan dia harus syahadat kembali, supaya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Barangkali kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf pertanyaan yang belum sempat dijawab. Insyaallah taala mudah-mudahan bisa kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Ini yang bisa Anda sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami yang dari syaitan. Wallahi taufik, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah negara dengan syarafiah. Sekian telah selesai dan juga tanya jawab.